السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، telah kita sampaikan mukaddimah sekilas tentang surah Al-Ikhlas, sebab turunnya surah ini, kemudian fadilah surah Al-Ikhlas dan keutamaan bagi mereka yang memahami dan dalam surah yang mulia ini kita diajar untuk merenungi dan memahami tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, semuanya tentang sifat Allah. Dan ini sebagaimana yang dituturkan salah seorang sahabat, لِأَنَّ فِيهَا سُرَةُ الرَّحْمَنِ أَوْ سِفَةُ الرَّحْمَنِ, di dalamnya ada sifat Ar-Rahman, ada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sahabat ini sangat mencintai untuk membaca surah ini, sampai Rasulullah menyatakan hubbuka iyyaha adkhalaka al-jannah, kecintaanmu terhadap surah Al-Ikhlas memasukkan kamu ke dalam surga-Nya. Dan sudah kita mulai kemarin dari potongan firman Allah, Qul huwallahu ahad. Qul, katakan. Al-khitab asalnya kata para ulama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang kedua yang diperintahkan asalnya kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi al-ibrah tentunya kembali untuk umatnya. Dan kita harus mengingat bahwa apa yang Allah perintahkan ini bukan berarti hanya cukup bagi kita untuk mengucapkan, tetapi tentunya meyakini dan menjadi motivasi bagi kita untuk berdoa kepada Allah dalam doa'ul ibadah atau doa'ul mas'alah. Jadi katakan, Qul, katakan wahai Muhammad, Huwa Allah, dialah Allah, ahadun, satu-satunya. Sebelum disebutkan kata ahad, disebutkan kata-kata Allah. Dan kita sudah mengetahui keterangan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Allah adalah al-ma'luh al-mustahiq li jami'i ibadat, yang disembah, yang berhak dengan seluruh ibadat, semua dari bagian ibadat hanya diarahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang bersifat seperti ini adalah ahad satu-satunya. Sehingga kata Syekh di sini beliau menyatakan ahadun ay mutawahhidun bi jalalihi wa 'azamatihi. Satu-satunya mutawahhidun bi jalalihi dengan seluruh keagungannya, wa 'azamatihi dan seluruh kebesarannya. Laisa lahu mathil, tidak ada satu pun yang bisa menyerupai, dan tidak ada satu pun yang serupa, tidak ada satu pun yang bisa menyerupai, dan juga tidak ada satu pun atau tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Allah dikatakan ahadun, dan ini merupakan nama Allah. Dan keesaan Allah ini tentunya benar-benar keesaan yang menunjukkan keagungan dan kebesaran secara mutlak, dan ini merupakan sifat kesempurnaan. Walaysa lahu syarikun, dan juga tidak ada satupun atau tidak ada serikat satupun yang boleh diserikatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba untuk perhatikan, ahadun satu-satunya yang memiliki sifat kebesaran dan keagungan daripada seluruh maknanya, dan tentunya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sempurna, tidak ada kekurangan, tidak ada kecacatan, semuanya adalah indah, sempurna dan mulia. Dan tentunya yang bersifat seperti ini hanyalah Allah. Tidak ada serupa, tidak ada yang menjadi sekutu baginya secara mutlak. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mutawahhidun bi jalali, satu-satunya yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Jadi ditegaskan kembali oleh beliau, mutafarridun bil jalali wal azam, benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa, satu dalam keagungan dan kebesaran. Fa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kalimat ini yaitu kalimat ahad atau kata-kata ahad, ketika seorang memahami dengan sepenuh hatinya, maka dia diberi untuk mengetahui tentang hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam uluhiyah. Dibimbing kita untuk memahami bahwasanya hanya Allah yang memiliki hakul uluhiyah, yang berhak untuk disembah. Ketundukan semua manusia, ketundukan semua makhluk, ketika diiringi barakallahu fikum dengan pengagungan terhadap Allah, ketika diiringi barakallahu fikum dalam membesarkan Allah, ini adalah gerakan seorang muwahhid. Setiap kali dia dikatakan kamu tunduk kepada Allah. Kenapa kamu bersujud kepada Allah? Kenapa kamu memberikan hartamu, jiwamu, darahmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kita akan menjawab, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki keagungan, kebesaran. Allah Ahad, Allah satu-satunya zat yang benar-benar memiliki kebesaran dan keagungan, sehingga benar-benar dia merasakan bagaimana hinanya dia, kerdilnya dia. Dan ketika kita mengingatkan diri kita kepada Allah, itulah kemuliaan yang benar. Tetapi sebaliknya para pelaku itu, ketika seorang tunduk kepada manusia, menghinakan dirinya di hadapan manusia, menghinakan dirinya di hadapan manusia, maka sungguh kita khawatirkan. Tatkala dia menghinakan dirinya, tatkala dia tunduk kepada manusia, maka dia telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang telah menyatakan dirinya sebagai muslim, dan dia beriman, mereka adalah orang yang tinggi, mereka adalah orang yang mulia. Karena dia telah bersandar kepada yang maha besar, Ahad. Allah katakan, janganlah kau takut, wala tahzanu, dan janganlah kamu bersedih. Wa antumul a'laun, kalian adalah orang yang tinggi. Sifat tinggi yang Allah gelarkan kepada hamba-Nya tatkala dia menghinakan kepada Ahad, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia merasakan tentang keagungan Allah, besarnya Allah, besar sifatnya, besar zatnya, sehingga dia tunduk kepada Allah SWT. Salah satu bentuk pelajaran yang besar tentunya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis ketika belum bertadabbur, keluar beliau dari rumahnya, kemudian menatapnya, membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ardhi la ayat. Maka subhanallah, yang menjadikan beliau menangis sendiri tatkala membaca ayat ini dan tatkala menatap ke langit, kekuatan tauhid seorang hamba. Ketika dia meyakini bahwasanya Allah Ahad, satu-satunya menciptakan semuanya, benar-benar Allah Maha Agung, Maha Besar, tidak ada satupun yang Allah ciptakan dalam keadaan sia-sia dan tidak memiliki hikmah. Setelah itu, ditekankan lagi, setelah kita memahami firman Allah, qul huwallahu ahad, maka selanjutnya Allah mengingatkan kepada kita, Allahus Samad, Allahus Samad, Allah adalah As-Samad. Apa makna dari kata As-Samad? Coba perhatikan perkataan Ibnu Abbas yang dinukilkan. As-Samad, kata Ibnu Abbas, al-kamilu fi ilmi, al-kamil حلمه الكامل في عزته الكامل في قدرته. Kata beliau As-Samad adalah Al-Kamil yang sempurna fi ilmi dalam pengetahuan. Artinya Allah adalah Alim, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Mengetahui apa yang telah terjadi, sedang terjadi, dan telah apa yang akan terjadi. لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. Tidak ada yang tersembunyi apapun yang di bumi atau yang di langit. Sempurna tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan barakallahu fikum, apakah si fulan di surga ataukah di neraka, sudah Allah ketahui. Karena Allah itu adalah As-Samad al-Kamil fi ilmi. Kemudian juga Allah al-Kamil fi ilmi. Allah Maha sempurna dalam kelembutan. Subhanallah. Diajarkan kepada kita untuk meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Mengetahui. Tapi juga Allah Subhanahu wa taala itu sempurna dalam hilmi, kelembutannya terhadap Subhanallah. Coba ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau Allah berkehendak untuk mengazab kita yang baik, yang jelek, yang kafir, semuanya Allah azab, maka Allah tidak pernah berbuat zalim, dan itu bukan kezaliman. Kenapa demikian? Karena hakikatnya kita adalah milik Allah. Tentunya dalam alam pikiran kita yang pendek ini pun kita bisa paham bahwa ketika seseorang itu berkuasa, dia berhak melakukan apa saja terhadap apa yang dikuasainya. Ini untuk mendekatkan pemahaman. Ada yang kekuasaan makhluk tentunya adalah kekuasaan yang sifatnya sangat minim. Tetapi kekuasaan Allah mutlak, sempurna. Allah yang menciptakan kita dari adam ila wujud, dari yang tidak ada menjadi ada. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kehidupan kepada kita, Allah memberikan rezeki kepada kita, Allah yang menghidupkan, mematikan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ini Allah segala galanya yang di langit dan yang di bumi. Ini Allah. Kalau Allah berkenan untuk mengazab, kita di mana Allah? Hak Allah. Tapi subhanallah, Allah itu al-kamil fi hilm. Allah menginginkan kebaikan atas kita. Allah menginginkan kepada kita untuk kita masuk ke surga, pulang ke kampung halaman kita yang telah akan Allah wariskan kepada hamba-hamba yang beriman. Benar Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui fulan fil jannah, fulan fil nar. Tetapi itu semuanya adalah berlaku. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Kita tidak mengetahui apakah kita tempat kita di mana, kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Kita hanya meminta kepada semoga Allah masukkan kita ke syurga. Sesuatu yang telah Allah tentukan sifatnya baik. Tetapi Allah al-kamil fi hilmih, maka Allah Subhanahu wa taala berikan bimbingan kepada kita. Ahlul jannah penduduk surga, mereka adalah orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang beramal saleh, mereka adalah orang yang mentauhidkan Allah, mereka adalah orang yang mengagungkan Allah. Kita ikut jalan. Ketika kita sudah diingatkan jalannya, ini jalan surga, ini jalan yang akan menghantarkan kepada surga, kita ikuti. Kenapa? Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari daripada janjinya. Makanya Allah mengingatkan kepada kita, wa man jahadu fina lanahdiyannahu sunnah. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan berikan petunjuk. Maka sedangkan demikian Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan al-qudrah al-ikhtiyariyah, kemampuan untuk memilih, memilih, merasakan, membaca. Subhanallah, Allah al-kamilu fi hilmi. Dan ini semuanya sekarang kembali kepada kita. Apakah kita menempuh jalan ahli jannah? Nas'alullah ya, ataukah sebaliknya seseorang itu memilih jalan menuju neraka? Wa nas'alullah as-salam wa na'udhu billahi min adzab. Dan kita merasakan, kita ada Al-Quran, inilah jalan ahli jannah. Di sana ada at-taqarrubat atau al-qurubat. Di sana ada at-ta'at. Tapi di sana juga dikabarkan tentang ancaman-ancaman Allah. Dan inilah peringatan. Al-kamilu fi 'izzatihi. Yang sempurna di dalam kemuliaannya, Allah adalah al-aziz. Al-kamilu fi qudratih, dan yang maha sempurna dalam kemampuannya. Allah itu qadir. Tidak ada satu pun. Bahkan Allah ingatkan dalam Al-Quran, kalau Allah menginginkan, maka Allah menyatakan kun fayakun. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ikhwah yang mengingatkan kepada kita untuk benar-benar menyandarkan kepada Allah, setelah kita tahu bahwasanya Allah itu sempurna dalam segala galanya, dalam sifatnya, sehingga kita menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyandarkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga barakallahu fikum, dengan ini para ulama yang lain yang mentafsirkan, ketika seorang memahami daripada kesempurnaan Allah, maka semua makhluk itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. As-samad bergantung kepada Allah. Yang bergantung kepada-Nya semua urusan. Tidak ada satu pun yang lepas dari ketentuan Allah. Makanya ikhwatillah, dari sini kita, ketika kita paham, akan lebih mudah tatkala kita bertawakal kepada Allah. Akan lebih tenang tatkala kita bertawakal kepada Allah, menyandarkan kepada Allah, setelah kita melakukan asbab yang Allah perintahkan, kemudian kita bertawakal kepada Allah. Kenapa kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah? Karena Allah as-samad. Kepada-Nya kita menyandarkan semua urusan kita. Dan bedanya tentunya, ketika orang menyandarkan kepada Allah yang dibangun karena tauhid, ini yang Allah akan berikan kepada-Nya tarbiyah khasah. Allah akan berikan sesuatu yang sangat khusus untuk hamba-Nya, Allah akan memberikan perwalian secara spesial untuk hamba itu. Benar, Allah Subhanahu wa taala mengatur semuanya. Yang muslim, yang kafir, jinnuhum wa insuhum, semuanya. Tetapi tentunya hamba-hambanya yang benar-benar bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan perlakuan tertentu khusus bagi mereka. Sehingga di sini sebagian para ulama menyatakan bahwa as-samad alladhi tasmadu ilayhi al-khalaiq fi jawa'iha, yang mana seluruh makhluk ini menyandarkan hakikatnya, menyandarkan semua kebutuhannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ikhwah. Sombongnya manusia pada tingkatan dia mengingkari adanya Allah, tapi kadangkala di suatu kala dia tidak bisa mengingkari kata hati yang ada dalam dirinya, tapi yang sudah tertutupi tentunya dengan sombong, sebagaimana yang terjadi pada Walid bin Mughirah ketika dia membaca, mendengarkan bacaan Al-Quran. Dia tahu, dia yakin itu adalah benar, yakin adalah as-samad. Karena manusia dengan keberadaannya, dengan apa yang ada dalam kehidupannya, itu dia akan berjalan sendiri. Tapi semuanya itu sudah tertutupi dengan kekufurannya. Makanya kadang-kadang seperti bagaimana Walid bin Mughirah ketika dia takut mendengarkan ancaman Rasulullah, kamu akan mati dalam peperangan, dalam perang Badar. Dia yakin pasti benar apa yang dikabarkan Rasulullah ini. Yakin bahwa saya dia akan mati, maka ketika perang dia tidak mau berangkat. Tidak mau berangkat. Tapi orang Arab tentunya tahu bagaimana mengembalikan sifatnya sebagai orang Arab, apalagi dari kalangan Quraisy, petinggi Quraisy yang pernah kita sampaikan kepada antum, sangat aib dan sangat hina bagi mereka kalau dipandangkan atau bahkan mendapatkan perilaku sebagaimana wanita. Itu adalah pekanan bagi mereka. Ketika bujuk rayu sudah tidak mempan untuk mengajak wali itu mengwira perang, tetap dia tidak mau. Walau dia mendukung dengan penataannya, maka jalan terakhirnya adalah hadiah kain sutra dan minyak wangi wanita. Kamu tidak perang, terimalah dia. Maka kembali, kembali dan memang apa yang Allah janjikan itu benar. Gengsinya barakallahu fikum demikian tinggi, sehingga ketika hadiah yang seperti ini bangkit, akan memajukan orang lain. Allah mustahil. Orang-orang komunis yang mengingkari adanya Allah, tapi kadang-kadang apa yang mereka lakukan aneh. Kerumunan orang-orang pemanah komunis berbaris di hadapan patung Lenin mengheningkan cipta. Subhanallah, ini adanya ya, mengharapkan kebaikan untuk syaitan Lenin ini. Mari katakan oleh para ulama, orang pada setiap orang sebenarnya dia tidak bisa mengingkari penentang tidak ada yang Allah pasti, karena Allah adalah Samad. Sehingga kata Syu'tirin diringkaskan makna as-samad, anna jami'al makhlukat muftakirratun ilaih. Bahwasanya setiap dan seluruh makhluk ini semuanya membutuhkan Allah, fakir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya. Apakah itu arsh? Apakah itu al-ma? Apakah itu al-kursi? Apakah itu syurga, neraka, para malaikat, alam semesta, langit-langit dan isinya, bumi dan isinya? Semuanya itu membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diingatkan demikian oleh Syafi'i. Wallahu ya ikhwah, kalau kita memahami as-samad dengan makna yang seperti ini, hilang upaya kita untuk memikirkan sebagaimana dipikirkan orang-orang Asy'ariyah ketika mereka memahami tentang al-istiwa. Ketika kita meyakini bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy, maka orang-orang Asy'ariyah ketika membantah, mereka menyatakan, oh berarti kalau kita menyatakan Allah di atas arsy, di atas langit, berarti Allah membutuhkan. Kata mereka, ini menunjukkan kebodohan terhadap makna asma. Alasan mereka ketika mereka menyatakan atau mengingkari istiwanya Allah di atas arsy, karena kalau istiwa secara arsy ada barang di bawahnya, kemudian Allah beristiwa di atasnya, berarti Allah membutuhkan. Ini keterkaitan hukum rasul yang tentunya jauh daripada subhanallah pemahaman tuh. Kita meyakini ketika Allah beristiwa itu adalah menunjukkan tentang ululullah, tingginya Allah. Allah itu maha tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan menunjukkan Allah membutuhkan, bahkan arsy itu membutuhkan Allah, bahkan langit membutuhkan Allah. Bukankah Allah yang menciptakan langit? Bukankah Allah yang menciptakan arsy? Dan semua yang atas nama yang diciptakan pasti membutuhkan kepada Zat yang telah menciptakannya. Langit yang Allah ciptakan bighairi amali karamaha, dan lihat langit demikian kokohnya, besarnya, tegak dengan tanpa tiang. Mungkin kalau kita ditanya langit, seakan-akan ya mungkin di atas kita, yang hijau ini mungkin langit, mungkin demikian. Tapi barakallahu fiik, langit dengan tingkatan-tingkatannya yang Allah sebutkan adalah bangunan yang sangat besar, sangat luas, dan Allah ciptakan dengan tanpa tiang. Dan ini sangat membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan barakallahu fiik, segalanya berjalan dengan ketentuan Allah. Matahari ketika terbit dari arah timur, mereka terbit tentunya dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semua membutuhkan Allah. Maka beliau menutup dengan menyatakan anna jami'al makhluqat muftakiratun ilaih. Demikian ikhwati fillah, penggalan daripada tafsir firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu. Dan yang harus kita ingat bahwa ketika kita memahami tentang as-sama, maka tidak perlu kiranya bagi kita untuk berkecil hati tatkala kita menyandarkan kepada Allah, karena Allah memiliki kekuasaan sifat yang sempurna. Makanya seorang yang menyandarkan kepada Allah akan selalu berbesar hati, tidak pernah pesimis, sungguh kepada Allah, tidak, karena dia yakin dia telah bersandar kepada Dia yang memerintahkan kepadanya untuk bersandar. Karena Allah ingatkan, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain dari kalam Allah, lam yalid wa lam yulad. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.